Mohon penjelasan tentang makna Abdun Habasyi ini untuk Imam A'zam, imam yang terbesar atau wakilnya dikarenakan oleh kelompok Jamus, jadi andalan bahwa khalifah atau imam tidak harus dari suku Quraisy. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Jawabannya barakallahu fikum. Terkait dengan sabda Rasul tadi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ada penjelasan dari para ulama, riwayat tersebut mengandung beberapa ihtimal kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah itu disebutkan Rasul alaihi wasallam sebagai bentuk mubalaghah. Mubalaghah ya, bersungguh-sungguh di dalam memerintahkan kaum muslimin mentaati penguasanya, walaupun tidak akan pernah terjadi seorang khalifah, seorang pemuka atau penguasa yang bukan dari Quraisy. Karena Rasul mengatakan ala imatu min Quraisy, imam-imam al-azam itu semua dari Quraisy. Ada pula yang mengatakan barakallahu fikum dimanakan secara zahirnya, walaupun yang menjadi pemimpin itu ialah budak Habasyi, namun menurut pendapat yang kedua ini, itu bukan imam yang azam, tapi imam yang ditunjuk di sebuah tempat, di sebuah wilayah. Barakallahu fikum. Itu dilihat dari beberapa lafaz hadis. Rasulullah SAW mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun Habasyi. Lafaz yang lainnya, wa in istu'mila 'alaikum 'abdun Habasyi. Kata-kata ta'ammar itu ada amirnya. Kata-kata ustu'mil itu ada amil yang memerintahkan dia. Sehingga budak Habasyi tadi, ikhwan, adalah sebuah pemimpin di sebuah tempat, di sebuah wilayah, di sebuah daerah, bukan pimpinan pusat. Tentu bisa lihat penjelasan panjang dalam bab ini dalam kitab Adha'ul Bayan, Tafsir Adha'ul Bayan, Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Syangkiti rahimahullahu taala, wallahu taala alam bis-shawab. Nah, terkait dengan Al-Imamul A'zam itu dari Quraisy. Selain itu boleh dari yang lain. Allahumusta'an. Di negara kita dalam pemilihan penguasa dengan suara terbanyak, bagaimana kalau seandainya pemimpin yang terpilih tersebut adalah orang kafir, bagaimana sikap kita? La qadarullah. Sikap kita barakallahu fikum, datang kepada institusi yang terkait, pihak yang terkait, meminta dengan hormat supaya diganti yang muslim. Kalau bahasanya datang kepada ahlul halli wal aqdi, meminta dengan mereka, kepada mereka dengan sangat, dengan hormat, supaya diganti dengan muslim. Apalagi di wilayah yang kebanyakannya adalah muslimin. Kalau ternyata memang tidak memungkinkan, dan memang dipimpin oleh orang yang kafir, maka kondisi kita sekarang ini tidak memungkinkan atau lemah, tidak memungkinkan untuk mengkudeta atau memberontak, lemah, maka kita sabar. Sabar sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengistirahatkan dia. Ya artinya imma dia meninggal atau imma dia ganti kan gitu. Sabar ya ikhwan. Pertimbangannya maslahat dan madarat. Barakallahu fikum. Tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara demonstrasi, unjuk rasa dan segala macam yang lebih banyak madaratnya daripada kemanfaatannya. Barakallahu fikum. Situasi semacam itu diperbolehkan kudeta dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dan sangat ketat ya. Ketentuan yang terpenting ialah kaum muslimin memiliki kudratun mutakafi'ah, kemampuan yang sepadan dengan penguasa. Kemudian maslahat yang tercapai lebih besar daripada mudharat yang dikhawatirkan. Barakallahu fikum. Terlalu banyak ketentuan yang ada. Di zaman sekarang enggak ada yang mampu. Belum terpenuhi ketentuan tadi, sehingga kembali kepada pemahaman kita ahlu sunnah, sabar hingga Allah mengistirahatkan penguasa yang non-muslim tadi. Allahul musta'an. Ustaz, saya selaku IRT, ibu rumah tangga. Saya selaku ibu rumah tangga sering disibukkan dengan kegiatan rumah. Apakah ada keringanan bagi saya untuk sholat asar sekitar jam 4.30? Setengah lima, Masya Allah. Apakah tidak termasuk melalaikan sholat? Iya, itu termasuk melalaikan sholat. Yang paling afdal itu perkara yang sangat jelas, sholat pada waktunya. Amal yang paling Allah cintai, as-sholatu ala waktiha. Tidak ada alasan dengan pekerjaan rumah. Sehingga selesaikan pekerjaan rumah sebelum asar, atau ketika menjelang asar, dihentikan sejenak, bersih-bersih, sholat asar, zikir, tuntas, teruskan kembali pekerjaan rumah Anda. pekerjaan rumah apa ya kira-kira kalau sampai asar begitu? Ya, setahu saya kan juga punya istri ya. Setahu saya ya enggak sampai segitu. Ya pagi aja paling pagi sampai zuhur gitu. Pagi sampai zuhur masak, nyuci, segala macamnya pagi. Pagi barakallahu fikum. Zuhur udah selesai, udah bersih-bersih, udah salat zuhur dengan tenang, zuhurnya udah bisa makan bareng, bisa istirahat siang, asarnya bisa apa namanya kegiatan yang lain, bisa baca, bisa ziarah ke siapa, talib dan segala macamnya. Selesai. Enggak tahu nih ya, pekerjaan kira-kira apa ya? Allahul musta'an. Al-muhim, jangan sampai melalaikan dari para sholat. Salat dulu, teruskan kemudian pekerjaan Anda. Ya. Apakah sebutan ikhwan hanya untuk yang ngaji salafi saja? Sedangkan yang belum ngaji salafi tidak disebut ikhwan, meskipun masih muslim. Ini yang sering saya dengar dari ikhwan-ikhwan kita. Bukan ikhwan juga. Apakah sesuai dengan bahasa Arab? Tidak sesuai. Yang namanya ikhwan itu laki-laki. Saudara laki-laki. Barakalakum sama muslim. Paham ya? Semua muslim ini dikatakan akhuna, ikhwan kita. Barakalakum. Tetapi sudah menjadi kebiasaan teman-teman kita gitu loh. Jadi kalau yang ikut ngaji bareng-bareng gitu, ikhwan itu ikhwan kita gitu ya. Saudara kita gitu. Ya ketika melihat kaum muslimin yang lain, itu ikhwan kita. Ikhwan yang mana ya? Itu ikhwan kita. Itu ikhwan kita yang muslim ya, barakalakum. Nah, tidak, kata-kata ikhwan tidak khusus untuk salafiyin. Ikhwan itu untuk semua kaum muslimin barakallah. Diacak. Iya, biar bawah-bawahnya ini enggak iri. Siapa tahu yang penting kan terbaca. Bagaimana hukum wanita yang telah melahirkan sudah 40 hari tapi masih mengeluarkan darah? Masya Allah. Pendapat yang rajih dalam bab nifas, tidak ada pembatasan waktu minimal dan waktu maksimal. Hadis yang menyebutkan 40 hari, itu hanyalah kebiasaan wanita pada masa itu. Bukan pembatasan. Yang dianggap adalah wujudnya darah. Selama masih ada darah nifas, maka dihukum nifas walaupun melampaui 40 hari. Kalau sudah suci, tidak ada lagi darah, dan sudah keluar cairan bening tanda suci, maka dihukumi suci walaupun baru 10 hari, atau 15 hari, atau 7 hari, atau 3 hari. Ya kalau ada, yang dianggap adalah wujudnya darah. Sebagian mereka mengecualikan kalau lamanya tidak mufakat ya Pak, di luar batas kebiasaan. Sampai 70 hari, 80 hari, tidak wis-wis. Nah itu lihat kondisinya ya para kelas itu biasanya dicek kondisi darahnya, terkadang dilihat diperiksakan ke dokter dan segala macam. Nah, bagaimana hukum seseorang yang bekerja di bank yang di situ terjadi praktek riba? Ya tidak boleh bekerja di tempat-tempat yang bank ribawi. Fatwa ulama tegas dalam masalah ini. Anda bisa lihat dalam Lajnah Da'imah, Fatwa Syekh bin Baz, Fatwa Syekh bin Utsaimin, Fatwa Kibar Ulama. Tidak boleh. Bekerja di lembaga-lembaga ribawi, tidak boleh. Menjadi security, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ketika dikasih fatwa tidak boleh, itu jangan kemudian pusing gitu loh. Terus gimana setelah itu? Maisha itu masih banyak. Barakallahu fikum. Peluang-peluang untuk mengalirkan itu masih banyak. Antum tidak bakal mati dengan semata-mata tidak kerja di bank. Tidak bakal mati. Cari yang lain. Insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini kok sangar banget pertanyaannya nih. Dijawab enggak yang sangar-sangar? Dijawab. Masya Allah. Forumnya tepat apa enggak? Kak ketok ini. Tulisannya kayak resep dokter ini. Allah Ustaz. Tidak kelihatan ya. Dikatakan bahwasanya orang yang mendapat penghasilan dari jalan riba kemudian bertaubat setelah tahu hukumnya haram, maka harta yang dia dapat sebelumnya adalah halal bagi dia. Iya, betul. Kalau dia dulunya bekerja di tempat-tempat yang haram, usaha-usaha yang haram, dikarenakan tidak tahu, atau hawa nafsu, atau semisalnya, kemudian dia bertobat kepada Allah, tahu perkara yang haram, perkara tidak boleh. Maka, apa yang telah dia hasilkan sebelum dia tahu ilmunya, sebelum dia bertobat, itu halal bagi dia. Paham ya? Falahu ma salaf. Faman ja'ahu mawa'idhatun min rabbihi fantaha, falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepada dia peringatan dari Rabbnya, dan dia berhenti, taubat dari riba tadi, falahu ma salaf. Maka bagi dia, untuk dia yang telah lalu. Halal bagi dia. Bagaimana dengan tabungan yang dia punya di bank? Apakah boleh diambil dan juga halal? Iya, tabungan-tabungan yang dia simpan sebelumnya, sebelum dia tahu hukumnya itu semuanya halal bagi Anda. Tabungan, rumah yang mewah, mobil-mobil yang mewah, pekarangan-pekarangan, vila-vila, dan segala macamnya. Yang antum punya semua dari sebelum Anda taubat, itu semuanya halal bagi Anda. Tapi yang setelah Anda taubat, tidak boleh diambil. Kemudian yang lama-lama itu banyak dibersihkan dengan infak dan sedekah. Barakallahu fikum. Ragu akan kehalalannya. Banyak yang mau tuh. Mau enggak dikasih? Nah, iya barang halal kalau kau enggak mau. Ustaz, tenang Ustaz. Untuk antum satu mobil saya Ustaz. Nanti antum pulang ke Jawa Timur enggak usah pakai pakai mobil dari saya. Alhamdulillah wa sahla, enggak ada yang nolak. Itu barang halal kayak gitu ya. Tapi enggak minta. Alhamdulillah, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari agama ini bagi orang-orang yang sebelumnya terjerat oleh riba, segera bertaubat. Yang salah itu jangan diambil, yang sebelumnya antum manfaatkan untuk keluargamu, untuk buka usaha baru dan segala macam. Halal, falahu ma salaf dengan nas Al-Qur'an barakallahu fikum. Masyaallah. Pertanyaan seputar masalah pemilu ini. Haruskah kita berterus terang, ini aja yang lainnya biar terwakili ya. Haruskah kita berterus terang kepada pemerintah tentang sikap kita terhadap pemilu yang hampir ada tiap tahunnya? Jawabannya, na'am. Antum harus berterus terang kepada pihak yang terkait, pihak desa dan segala macamnya terkait dengan bab ini. Dikarenakan sesuatu yang jelas-jelas tidak mungkin dibenarkan dalam Islam. Terangkan baik-baik, antum kasih mukadimah sebelumnya tentang ketaatan kepada penguasa, bawakan ayat, bawakan hadis tentang asma wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Terangkan, sampaikan kepada mereka, dijabarkan kepada mereka, kita bukan anti pemerintah, kita bukan anti pemerintah, kita bukan pemberontak, kita bukan teroris dan segala macamnya. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita punya akidah, kita punya agama, kita punya prinsip. Untuk yang satu ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa ikut serta. Ya, sampaikan. Kalau dengan cara yang baik, insya Allah bisa memahami dengan sebaik-baik. Ya, paling mereka mendata. Data, ya data. Datang, ya enggak datang. Itu satu langkah, dua langkah. Sekali, dua kali mencoba. Selebihnya, insya Allah, mereka paham siapa itu. Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya positif dengan pihak penguasa, ikut. Pak Lurah ngajak kerja bakti, mubah, ikut. Kalau tidak bisa ikut, kasih jajan atau apa gitu ya. Supaya mereka tahu kita orang yang bermasyarakat dan tidak anti pemerintah. Alhamdulillah, saya pribadi sudah tenang. Mereka tahu siapa kita orang, tenang. Ya ada pemilihan Lurah, di data. Ya data tidak ada masalah. Tidak ada masalah. KTP, KTP. KK, KK. Nih, semuanya lengkap, Evan. Orang legal ya. Bukan ilegal ya. Ini lengkap. Gitu. Dan mereka tahu, tidak bakal datang. Tahu ya, sudah. Ya, mereka juga memaklumi. Sudah dipahami, Evan. Barakallah itu. Tapi kita sudah memberikan keterangan sebelumnya kepada mereka dan tahu siapa kita. Itu nikmatnya. Nikmatnya. Ya, kadang kita guyon dikarenakan orang pribumi, orang asli, kawan lama, atau tetangga lama begitu. Nah, sambil kian, menang dah. Menang dah gitu. Itu gayanya orang sana. Menang gitu. Kalau orang Jawa Timur di tempat saya mengatakan, menang dah gitu. Kamu menang gitu. Sambil dibioni gitu. Gini. Gimana? Gimana lagi? Namanya juga pemilihan. Menang kalah is takdir. Sambil diajak bion begitu. Dan dia ngerti siapa kita orang. Itu nikmatnya ketika sudah memberikan penjelasan kepada pihak pemerintah. Sehingga mereka tidak curiga sama kita. Mereka tidak akan antipati kepada kita. Dan mereka maklum dan sangat memaklumi tatkala kita tidak datang ke sana. Allahumma sholli ala. Masya Allah ya Pak. Hujan deras di injury time. Ya Allah, ya Allah. Sudah apa sudah? Nah ini semuanya bicara masalah pemilu ya. Masya Allah. Ringkasnya demikian ya Pak ya. Semuanya bicara masalah pemilu. Yo, masalah pemilihan semuanya. Apakah sedekah dinilai dari jumlahnya? Jawabannya tidak. Semua amalan dinilai dari niat dan keikhlasannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Paham ya? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang dianggap kecil menjadi besar kedudukannya dengan niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Banyak sekali amal yang dianggap besar jadi kecil nilainya dengan niatnya dia. Innamal a'malu binniyat, bukan dengan jumlah, bukan dengan besar, tapi dengan niat dan keikhlasan dia. Sebagaimana hadisnya Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Insyaallah, insyaallah. Masyaallah, insyaallah. Apakah termasuk dari bentuk ketaatan pada pemerintah yang menghimbau rakyatnya untuk menggunakan hak suara pilih? Hak suara itu hak pilih dalam ajang demokrasi? Jawabannya tidak. Dikarenakan itu dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Apalagi zaman sekarang ini, ya, yang menjadi apa ya namanya, Ikhwan? Hah? Yang putih namanya? Golput, golput. Nah, yang menjadi golput itu perkara yang biasa. Dalam pemilu atau pemilu kada atau pilkada, ketika dijumlah seluruh penduduknya, golput itu menang. Artinya suaranya banyak banget. Dan biasa. Ya, alhamdulillah tidak ada kokoh golputnya gitu aja. Tidak ada masalah. Jadi sehingga tidak mungkin. Itu bukan ketaatan yang harus pada kita. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya tahzir mentahzir akan menjadikan para pemuda lari dari dakwah. Dan memang hal ini ada kenyataannya. Bagaimana menjelaskannya? Tergantung siapa yang mentahzir, siapa yang ditahzir, dan bagaimana cara dia membahasakan tahzir. Kalau yang dia lakukan dengan tahdir muayyan, mentahdir orang tertentu, menfonis orang tertentu, fulan hizbi, fulan mubtadi, fulan hizbi, fulan mubtadi, bubar kabeh. Memang betul nanti membuat lari, bukan semata-mata pemuda yang tua-tua pun juga bakal lari. Dikadakan caranya salah. Barakallahu fikum, tahdir itu macam-macam. Jadi kan saya terangkan yang ditahdir, sektenya. Yang ditahdir, pemahamannya, bukan personnya. Kalau terkait dengan masalah person, itu pertimbangan maslahat dan motor yang sangat panjang. Kalau misalkan betul-betul sangat-sangat bermaslahat, baru disebutkan personnya. Terima kasih ya. Rasul menyebutkan secara umum. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar. Firqah secara global. Hakada. Sehingga ada uslub am, ada uslub khas, ada uslub ta'yin. Secara umum, boleh. Secara khusus, sekte pemahaman, boleh. Tapi secara person, vonis, tidak boleh. Harus dengan pertimbangan maslahat dan madarat. Saya paham ya, siap pernyataan tadi barakallahu fikum, mutlak. Tidak benar kalau dikasih mutlakan. Kalau yang dimaukan sama dia, tahzir mentahzir dengan cara serampangan, main tuduh, main vonis, dan segala macamnya, akan membuat umat lari dari dakwah. Betul. Tapi ketika kita mentahdir umat dari bahaya sebab pemahaman, itu masuk dalam bab ingkarul munkar. Kita mengingkari kemungkaran, mengingkari sebab pemahaman yang menyimpang, mengingkari sebab sekte yang menyimpang, perkara yang boleh. Saya rasa ada yang lari dari sini? Ada yang lari? Terima kasih. Sudah, tidak mau sepenuhnya. Tadi tadi saya mentahdir. Saya mentahdir, iya, dan segala macam tadi. Ini tergantung bagaimana cara tahdirnya, bagaimana uslubnya, barang-barang. Jadi tanya, yang mengingkari tahdir secara mutlak itu dari kalangan Hizbiyyin. Yang mengingkari tahdir secara mutlak itu Hizbiyyin. Yang mengingkari hajar, pemboikotan kepada Rubinah secara mutlak itu Hizbiyyin. Barang-barang. Dan yang menggunakannya dengan perampakan juga Ahlu Sunnah tengah-tengah. Mereka menggunakan prinsip tahdir, prinsip hajar, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang tidak serampang. Barakallah. Sudah. Ini mana lagi sebutan dia ini. Mau pulang juga susah. Mohon umat dinasihati untuk serius dalam bab taklim, mengingat banyak yang pada ngobrol sendiri dan menjadikan dorok kekasih dan pengukangan. Nah, tidak benar. Kita malah ngobrol dunia. Nah, benar. Dimana berilmu itu harus yang ada sopan santunnya, ada tata keramanya, tata tempat ilmu. Mengapa ini semua sama dan saya semua sama? Kita tahu ini kegiatan belajar dengan ilmu sama di depan merupakan amal yang paling amal yang paling utama, ibadah yang paling utama, lebih utama daripada semua amal-amal yang rukunnya sunnah. Para ulama. Sehingga teman-teman, kalau terbukanya jangan berterima kasih. Terbukanya berterima sendiri, ya, bagaimana? Kebukaan itu bukan nanti setelah dibolong. Kaki salir terus dengarkan yang baik-baik. Setelah salir, teman-teman. Ya, sebelum salir, setelah istirahat, setelah salir. Baiknya ada kebukaan yang bisa. Nah, Ibn Hajar al-Asqalani dari Allah menyimpan dalam asma wasihat bahasanya bukan menyimpan, tergelincir. Bahasanya para ulama Zalat Madan terlikir tidak mengatakan menyimpang. Yang mengatakan menyimpang dan menurut dia sebagai muntadik itu hanya hadadiyah. Sirti hadadiyah. Para ulama itu mengatakan terlikir. Ibn Hajar al-Asqalani terlikir dalam batas falsikat dengan pemahaman as'aliyah mentakwil, takwil sifat. Tapi itu dari kata-kata sebagai muntadik diambil ikutnya dikarenakan beliau seorang mujtahid, ya Bapak. Dikarenakan dasar beliau Quran sunnah dengan pemahaman salaf ummah, bukan di bawah jauh. Bukan di bawah jauh. Dan beliau telah tapi salah dalam istihad terpikir. Siapa yang salah? Mungkin karena lingkungan, mungkin karena pengaruh Quran, mungkin karena pengaruh guru dan segala macamnya. Lalu walaupun sini bisa. Begitu pula Al-Baihaqi An-Nawawi bersama sama yang mengklaim mereka semua sebagai al-bid'ah hanya ad-dhiyah, hanya ad-dhiyah. Sementara Ustaz Fulan yang menebar dakwah sunnah dan membuat ulama sunnah tahlil sekedar karena aturan bagaimana itu? Kalau sekedar atau tidak? Kalau terkait dengan semata-mata nanti. Tapi kalau ada itu perkara-perkara yang lainnya, ya. Dan pembahasannya panjang, nggak mungkin sampai dengan sekarang baru. Nah, dan ia dasar tersebut ia dan dia bukan ia tersuma. Kalau terkait dengan semata-mata pengambilan dana tidak semudah itu. Tapi di belakangnya itu terdapat sekian banyak huru-hara. Sikit banyak perahara-perahara, sikit banyak ributan-ributan yang panjang ulasannya. Sehingga dengan itu cuma semata-mata ya itu orang. Satu bagian kecil dari sebuah penyakit dan permasalahan yang berbeda. di belakangnya ramai. Kami para pelajar dari mulai tahun 90-an sampai tahun 2000-an dan sampai hingga insyaallah para pelajar. Sebagai dia maka bukan masa demikian, tidak bukan masyarakat hanya itu. Ya, di belakang itu panjang. Nah itu tambah kemari tambah panas sih pertanyaannya. Jadinya kayak gini nih. Nah ini Ustaz, saya orang yang belum lama mengenal salaf. Saya terus belajar. Ya, terus belajar yang semangat ya. Tapi ketika saya belajar atau mengaji, ada beberapa ikhwan yang mengatakan, antum kalau ngaji jangan sama si fulan, jangan sama Sofran, dia hizbi. Nah, yang ingin saya tanyakan, hizbi itu apa? Nah itu, apa bahaya hizbi? Apa ciri-ciri hizbi? Nah itu dikarenakan orangnya tadi tahdirnya serampangan. Sudah ngerti ini orang baru taklim bawa ngaji langsung. Jangan, itu hizbi. Yang ini hizbi. Siapa yang ngajari kayak gini? Siapa yang ngajari? Lupa diem. Siapa yang ngajari? Ya orang-orang gak beres juga yang ngajar dia kayak gitu. Tidak mungkin Ahlus Sunnah tiba-tiba jaman. Tidak mungkin seorang da'i salafi mengajari umat Islam, mengajari kaum muslimin tahdir dengan serampangan. Tidak mungkin. Mereka pasti akan membawakan sekian banyak ketentuan-ketentuan panjang untuk hukum vonis. Jangan lupa ya, untuk hukum vonis. Barakallahu fikum. Nah ini, ya, tahdir-mentahdir yang membuat umat lari, ya caranya kayak gini ini. Yang bikin orang lari, dikarenakan serampangan. Barakallahu fikum. Ya, mengingkari tahdir secara mutlak perbuatan hizbiin, menggunakan tahdir dengan serampangan juga perbuatan hizbiin. Ini namanya bahasa umum, bukan bahasa takin. Perbuatan hizbiin ya umum, bukan hizbiin. Kita enggak menggunakan bahasa yang betul dengan cara digunakan. Enggak mungkin diingkari yang namanya tahdir, yang namanya hajar, yang namanya ingkarul munkar, tapi ada ketentuannya. Ada aturan mainnya, enggak serampangan barakallahu fikum. Terutama ketika menghadapi orang-orang yang masih baru taklim dan segala macamnya. Antum taklim, lembutkan hati dia, semangat dia belajar, ajak dia taklim, arahkan ke tempat-tempat yang bagus, arahkan kepada para ustaz-ustaz Ahlussunnah, terus supaya dia mengkaji, terus mulai mapan ke ilmunya, dan ada kemungkinan untuk diberi penjelasan. Baru kamu beri penjelasan, yang ini awas. Gitu. Nah, bahasa yang ini awas. Ya, barakallahu fikum. Gitu ya? Nah. Dibaca yang ini? Nyebut nama orang ini? Nah. Tapi saya pun juga menjawabnya juga dengan mohon. Terakhir ya. Saya pernah mendengar ada seorang ustaz yang mengatakan bahwasanya ia si Jawas salafi, tapi salafinya goncang. Kemudian saya juga dengar istilah salafi goncang tadi ditanyakan kepada Syekh Rafi bin Hadi. Fatwa beliau mengatakan tidak ada istilah salafi goncang. Kemudian saya juga mendengar bahwasanya ustadz yang mengatakan Jawas itu salafi goncang belum lama ini mengisi daurah di negeri Matahari Terbit, tapi ngisinya di linknya Sururi. Apakah benar yang saya dengar itu? Wah, yang satu benar, yang lain samar-samar. Yang pertama benar, yang kedua samar-samar, sehingga harus diperjelas kebenarannya. Barakallahu fikum. Bolehkah kita mengambil ilmu atau duduk di majlisnya ustaz tersebut? Sangat banget ya, ikhwan ya. Masyaallah, Allahu akbar fikum. Dilihat dulu, kalau memang ngisi taklimnya itu di ling-lingnya sururiyin, di ling-lingnya hizbiyin, di ling-lingnya tabligiyin atau ikhwaniyin, dan dia tahu. Tahu itu ling-lingnya mereka dan dengan sengaja dia di sana, tidak ada unsur ingkarul munkar, tidak ada unsur tahdir, tidak ada unsur pengingkar dan segala macam, nyaman di sana, ta'awun dakwah dengan mereka dan segala macamnya, nasihati. Tegur beliaunya. Ustaz, gitu. Ingatkan, mungkin beliau enggak tahu, mungkin beliau terjebak, mungkin beliau kurang informasi, mungkin ada yang salah paham dan segala macamnya. Yang sama-sama tadi diperjelas dulu. Ketika semua jelas dan menunjukkan memang beliau ada unsur penentangan, pengingkaran, pembelaan dan segala macamnya, maka ketika urusan taklim, talaki ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dicari dari orang-orang yang bersih akidahnya, bersih manhajnya, bersih ibadahnya, bersih akhlaknya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. ilmu itu agama. Maka lihat, dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini? Tidak bisa kamu ambil dari seseorang yang masybuh, yang penuh dengan syubhat. Tidak bisa kamu ambil dari orang yang majhul, tidak diketahui siapa dia. Taklim sama siapa dulunya, belajar sama siapa dulunya, dirosanya di mana, taklimnya di mana, siapa ustadznya, majhul, tidak dikenal. Tidak mungkin. Atau orang yang jahil, tapi pandai ngomong. Yang diambil adalah seorang yang mutamakin fil ilm, yang mempunyai keilmuannya, orang yang bagus akidahnya, bagus manhajnya, kokoh, bersih akhlak dan muamalahnya, dikarenakan ilmunya agama. Ya. Sekali kita salah dalam mengambil ilmu agama Allah, min dzalik naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.